السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Terakhir kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke-9. Maka sekarang kita mulai ayat yang ke-10. Silakan Bu Ida ya. Ya. Assalamualaikum. السلام الله وبركاته. تفضلي بو دبتشا تنكس بلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فسدهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit dan bagi mereka siksa yang sangat pedih karena apa yang telah mereka dustakan. Nah, di Arab. Fi kulubi jar majrur him mudofun ilai marodun mubtada. Tadi setelah kita bilang fi kulubihim itu. Oh iya, afwan, mubtada muakhor, fi kulubihim adalah khobar muqaddam. Nah. Faroda fi'il fasada, afwan Ustaz. Fasada fi'il madi. Nah, dulu fa-nya itu huruf dia. Fa-nya oh, huruf apa? Iya, iya, iya, ya, afwan Ustaz. Fa ini huruf atof ya Ustaz ya. Kemudian nah. Sada ini fi'il madi, hum ini maf'ulun bih, awahu fa'ilnya, marodun maf'ulun bih fani. Kemudian alwawu harfu atof, lahum ini adalah jar majrur sebagai khobar mukodam, azabun adalah mubtadam muakhor. Alimun na'at bagi azabun. Bima ini jar majrur. Kemudian kanu fi'il madi nakis alwaw sebagai fa'ilnya. Bukan fi'il, kalau kan kanu bukan fi'il, isim. Oh isim ya afwan Ustaz. Isim kanu. Kemudian ya dibuna fi'il mudori alwaw sebagai fa'ilnya dan ya dibuna sebagai khobar dari kanu. Baik, Mumtaz. Dibaca tafsirnya. Fi kulu bihim sakun wa fasadun fabtulu bil ma'asi al muwajibati al mujibati al mujibati li'ukubatihim fasadahumullahu sakkan walahum ukubatun muji'atun bisababi kazabihim wa nifakihim. Di dalam hati-hati mereka ada keraguan dan kerusakan, maka mereka diuji dengan maksiat yang mewajibkan mereka untuk mendapatkan untuk mendapatkan hukuman. Nah. Maka Allah menambahkan kepada mereka keraguan dan kepada mereka ada hukuman yang sangat menyakitkan. Disebabkan oleh kedustaan mereka dan kemunafikan mereka. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Ustaz, jadi ayat yang ke-10 ini masih bicara tentang sifat orang munafik ya. Orang munafik itu kemarin sudah kita jelaskan bahwa sifatnya yang pertama ya, uminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimumin. Jadi mereka itu ucapannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran ya. Maka di ayat ini dijelaskan kembali fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, yaitu penyakit pembangkangan. Fazadahumullahu marada. Maka Allah pun menambahkan penyakit mereka. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka ada adab yang pedih disebabkan ya apa yang mereka dustakan. Jadi orang munafik ini ya, karena mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, ini malah Allah tambah kekufuran dalam hatinya sehingga dia makin jauh dari kebenaran, ya, makin sulit menerima kebenaran. Ya, supaya nanti pada hari akhir Allah adab mereka dengan adab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Ya, baik, lanjut ayat yang ke-11 ya. Silakan Pak Edi. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata, sesungguhnya kami orang-orang yang membuat orang-orang berbuat kebaikan. Nah. Wa huruf atof idza harfu syarat. Ya, itu tuh dzarfiyah syartiyah gitu, Pak. Dzarfiyah syartiyah, idza dzarfiyah syartiyah kila fi'il amr. Kila itu fi'il madhi majhul, Pak. Bukan fi'il amr. Oh, dikatakan ini. Fi'il madhi majhul lahum jar majrur la tufsidu sebagai fi'il nahi. Kalau kayak gini ngarapnya la harfu nahiin. La harfu nahi nahi tufsidu. Tufsidu fi'il mudhari majzumun bila gitu. Fi'il mudhari nasubi majzumun. Majzumun bila. Majzumun. Majzumun bila fil ardi jar majrur. Qalu fi'il madhi. Naam. Innama. Bentar dulu, qalu fi'il madhi wawunya fa'ilnya. Qalu fi'il madhi wawunya sebagai fa'il. Naam. Innama harfu inna sama dengan isimnya. Enggak, kalau innama itu udah satu paket, Pak. Namanya ada tuh hasrin. Innama apa tadi, Pak? Ada tu hasrin. Ada tu hasrin. Nah. Nahnu mubtada. Mubtada muslihun sebagai khobarnya. Taim ya, mentas. Saya baca tafsirnya. Wa'id nusahu. Wa'idha nusihu. Wa'idha nusahu. Nusihu. Majhul ya. Wa'idha nusihu. Liyakufu anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsa'i wa ifsa'iya asrarin wa ifsa'iya asrari mu'minin wa muwalatil kafirina wa muwalatil kafirina qalu kadzdzaba wajadalla innama nahnu ahlul islahi. Dan ketika diberi nasihat kepada mereka untuk berhenti dari berbuat kerusakan di bumi dan berbuat kekufuran, ya, berbuat kerusakan dan berupa kekufuran, kemaksiatan gitu. Kemaksiatan wal isfa'i dan menyebarkan rahasia. Apa Pak? Ifsa itu artinya menyebarkan. Ifsa'i asrori menyebarkan rahasia al-mu'minin, orang-orang mu'min. Wa muwalatil kafirina. Dan memberi loyalitas kepada orang memberi kafir. Memberi loyalitas kepada orang-orang kafir. Qalu, mereka kadzdzaba wa jadala, mereka mendustakan dan membantah. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah ahlul islah. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, kesolehan. Baik. Ya Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Tapi ayat yang ke-11 ini masih bicara tentang sifat orang yang munafik ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah melakukan perbaikan. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya senantiasa mengingatkan kaum munafik agar mereka berhenti dari berbuat kerusakan. Agar mereka menahan diri mereka dari berbuat kerusakan. Dan kerusakan yang paling besar di muka bumi adalah kekufuran dan juga maksiat. Ya. Kemudian berhenti dari menyebarkan rahasia orang yang beriman. Karena memang di antara sifat buruk orang munafik ini suka menyebarkan rahasia orang yang beriman. Dalam peperangan, ya, orang-orang yang menyebarkan tentang strategi perang Rasulullah dan para sahabatnya, ini adalah orang-orang munafik. Dan ini sangat berbahaya bagi pasukan kaum muslimin. Kemudian, mereka juga dinasihati agar tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir. Dan memang inilah yang terjadi. Orang munafik itu, ya, tidak seperti orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, itu loyal kepada kaum muslimin, dan berlepas diri dari orang kafir. Sedangkan orang munafik ini, mereka memberikan loyalitas kepada orang kafir dan berlepas diri dari orang yang beriman. Akan tetapi, apabila mereka dinasihati seperti ini, mereka menjawab kadziban wa jidala, ya, dalam keadaan mendustakan dan juga mendebat, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan, melakukan perbaikan. Ini adalah bualan mereka, ya, omong kosong belaka. Karena yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang merusak, ya. Bahkan mereka telah melakukan kerusakan yang sangat besar, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-12 ya. Nah, kita minta udah Yelis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yasy'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka mereka adalah orang yang berbuat kerusakan dan tetapi mereka tidak menyadarinya. Iya, ala. Oh, di drop dulu ya. Ala apa ya, Ustaz? Ala itu namanya harfu tanbi. Harfu tanbi. Ala harfu tanbi. Inna tau harfu taukid wa nasbin. Kum isim inna. Hum mubtada Ustaz ya. Kalau Ibu bilang hum mubtada terus al-mufsidun jadi apa? Ini yang kemarin Bu Dayaris bilang nih, tapi kemarin keliru. Ini. Fasli ini kan itu. Dia memisahkan antara isimnya inna dengan khobarnya inna kan. Apa namanya? Domiru? Domir faslin. Nah. Hum domir faslin. Al-mufsidunnya khobar dari inna. Walakin wa at harfu atfin, lakin apa Ustaz? Nafi. Lakin itu harful istidrak namanya. Oh, harful istibrak. Harful istibrak. Kanu, mana? Mana kanu, Bu? Lakin kata naik ke atas. La yashurun. La harful nafin. Yashuruna fi'lun mudhari. Terus, wawunya ya? Wawunya sebagai fa'il. Nah, ayo baca tafsirnya. 12 ya. Inna hazal ladzi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa ainul fasadi lakinnahum bisababin jahlihim wa inadihim la yuhissuna. Nah. Sesungguhnya ini yang mereka kerjakan yang mereka kerjakan. Wayas umuna dan mereka menyangka sesungguhnya dia berbuat kerusakan. Wa ainul fasadi, dia adalah berbuat kerusakan. Sesungguhnya dia berbuat kerusakan gitu ya. Lakin nahum sungguh lakin itu akan tetapi mereka. Akan tetapi mereka disebabkan jahlihim kebodohan, wa inadihim dan penentangan mereka, la yuhisuna, mereka tidak menyadarinya. Ya, baik, untas barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, ya, ayat yang ke-12 ini masih bicara sifat orang munafik. Ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang klaimnya orang munafik, yang mana mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Orang munafik merasa yang mereka lakukan itu benar. Yang mereka lakukan itu benar. Sehingga mereka sengaja ya menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Padahal yang demikian itu terjadi karena mereka tidak ikhlas dalam menerima Islam. Mereka menerima Islam itu ya bukan karena murni menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi punya tujuan lain, ya. Orang munafik ini banyak sekali motivasinya, dan yang paling utama itu adalah memang mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Atau mereka sebetulnya tidak mau beriman, akan tapi karena ya keluarganya, saudara-saudaranya sudah beriman, mereka pun ikut-ikutan beriman, padahal dalam hati mereka masih menyimpan kekufuran, ya, tidak mau beriman secara penuh pada Allah dan Rasul-Nya. Inilah sifat orang munafik. Maka Allah tegaskan di sini bahwasanya orang-orang munafik itu yang mereka lakukan itu adalah kesalahan, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Sebabkan karena kebodohan mereka dan karena penentangan mereka. Ya, baik, kita lanjutkan ayat yang ke-14. Afwan, 13. Ayo Faisal ya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka mereka berimanlah, bagaimana apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia telah beriman, mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman. Orang-orang bodoh itu telah beriman. Ketahuilah, sungguhnya mereka itu orang-orang bodoh. dan akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, ayo di Arab dulu. Wa harfun idza harfun idza itu zarfiyah syartiyah ya, bukan huruf ya. Zarfiyah syartiyah. Nah, fi'il madhi majhul lahum jar majrur aminu fi'il amr wawnya fa'ilnya waw sama harfun ya sama. Kama jar majrur. Kalau kama jar majrur amana fi'il madhi annasu fa'il qalu fi'il madhi wawnya fa'il harfu istifham itu hamzah. Iya. Nu'minu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu sama jar majrur amana fi'il madhi subaha fa'il ala harfu tanbih inna harfu inna taukidin wa nasbin harfu taukidin wa nasbin hum isim inna hum hum hum harfu domir faslin domir faslin ya dia cuma faslin dengan apa as-sufaha khabar inna wa harfu atfin harfu atfin ya terus lakin lakin harfu lakin harfu istidrak oh istidrak la harfu nafin ya lamuna fi'il mudhari wawnya fa'il ya dibaca tafsirnya. Wa idza qila lil munafiqina aminu mithlu imani sahabati wa huwa al imanu bil qalbi wal lisani wal jawarihi jadalu wa qalu anusaddiqu mithlu tasdiqi misla anusaddiqu misla mithla tasdiqi du'af di'afil aqli war ra'yi di'afil aqli war ra'yi panakunu nahnu wa hum fis safahi safahi sawa'un faradallahu alaihim bi anna safaha maqturun alaihim wa hum la ya'lamuna anna anna ma hum fihi huwa tilalu wal dhalalu wal dhalalu wal khusranu. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik berimanlah seperti imannya para imannya sahabat, yaitu iman dengan hati, lisan dan anggota badan. Jadalu. Lalu mereka mendebat. Mereka mendebat dan mengatakan dan mereka mengatakan, apakah kami membenarkan seperti kebenaran di asal? Hah? Apakah kami membenarkan seperti pembenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah akal dan pandangannya? Oh, yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah akal dan pendapatnya, maka kami lalu kami sama seperti mereka dalam hal kebodohan. Oh, lalu kami sama seperti mereka dalam hal kebodohan, maka Allah membalas mereka dengan bodoh ya, terbatas. Hah? Maka Allah membalas mereka bahwasanya kebodohan itu hanya ada pada diri mereka. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya apa yang ada dalam di dalam mereka yaitu kesesatan ya tadi. Iya, kesesatan dan kalahan. Kerugian, kerugian. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, ini lagi-lagi masih bicara tentang nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang munafik. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana para manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum beriman, mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Jadi mereka mengatakan bahwasanya para sahabat yang telah menerima Islam secara kafah, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, mereka melabeli para sahabat dengan label yang buruk. Mereka katakan bahwa para sahabat itu adalah orang yang bodoh. Ya, karena mereka mau saja beriman kepada Nabi Muhammad secara lisan, secara hati, dan secara perbuatan. Adapun mereka hanya mau beriman di lisan saja. Adapun hati mereka atau perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwasanya mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu Allah pun membahas bahwasanya ala innahum humus sufaha walaki la ya'lamun. Tahuilah semuanya mereka itulah orang yang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahui. Lagi-lagi orang munafik ini suka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya. Ya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka agar mereka tidak berbuat kerusakan dengan melakukan kufuran, maksiat, dan sebagainya, mereka katakan, tidak, kami melakukan perbaikan. Lalu Allah pun membalas ya ocehan mereka ini dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitupun ketika mereka dinasihati untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka malah mengatakan bahwasanya apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh, yang mereka menganggap bahwasanya para sahabat itu orang yang bodoh karena mereka mau beriman secara totalitas. Maka Allah pun membalas ucapan mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itulah orang yang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahuinya disebabkan karena pengingkaran yang mereka lakukan. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat yang ke 14 ya. 6. Kita minta Bu Yasra ya. Silakan Bu Yasra. Oh, nggak bisa ya. Baik, mungkin Bu Martalena. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Marta. Ayat ke-14. Ayat ke-14 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Waw huruf huruf Tanyain dulu. Oh ya. Dan apabila mereka lakul bertemu dengan orang mukmin ya. Ya, beriman. Dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka walau ilah syayat kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Pada syaitan-syaitan mereka, mereka akan berkata sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya nahnu mustahzi'un, Kami hanyalah bersenda gurau. Kami hanya bersenda gurau. Waw huruf ataf iza zorfiyah sartiyah lakul ilmadi ilmadi alladhi isim mausul wa iza lakul ladhi na'amanu badal ya Ustaz. Aladina itu maful bi kan apabila mereka menjumpai orang yang beriman berarti kan aladina maful bi. Aladina maful bi. Nah, aladina amanu orang-orang yang beriman. Jadi aladina fil madi. Aladina kan si mausul sebagai maful bi. Nah, amanu fil madi. Fil madi fa'ilnya wau qalu fi'il madi fa'ilnya wau amanna amanna fi'il madi fa'ilnya nahnu ya nanya fa'ilnya wau huruf ataf iza dzarfiyah syartiyah khalau ila meninggal apa? Kalau filmadi, filmadi. Filmadi. Filmadi oh. Ila jar majrur. Wah, entar dulu. Kalau filmadi wawunya fa'ilnya. Ya, wawunya fa'ilnya ila syayati jar majrur himnya mudafun ilaih qalu filmadi fa'ilnya wawunya inna isim apa? Huruf taukidin wa nasbin. Inna-nanya isim. Isim inna. Nah. Ma'akum zorof ya Ustaz. Nah, terus. Zorof kumnya mudofun ilaih inna nah, ini zorfiyahnya sebagai khobarnya inna. Zorfiyahnya sebagai khobar inna. Innanya taukidin wa nasbin. Enggak Bu, kalau nama itu udah sepaket namanya ada tuh hasrin. Oh, yaitu huruf yang digunakan untuk membatasi pembicaraan. Makanya kan hanya sanya kan nanti. Ya ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin. Nahnu mubtada ya Ustaz. Nah, mubtada. Mubtada mustahziun khobar. Baik, saya dibaca tafsirnya. Dibaca tafsirnya tadi 14 ya. Haula'il munafiquna iza qabilu ya Ustaz. Qabalu kan fi'il madhi. Oh. Qabalul mu'minina qalu sadaqna bil islami mislukum. Mislakum. Mislakum. Mislakum. Wa idza ansarafu ansarafu wa idan sarafu kan tuh digabung wa idan sarafu wa zahabu ila zuamaihim zuamaihim lil zuamaihim al kafarati mutamarridin ala Allahi akadu lahum annahum ala ma millatil kufri lam yatrukuha wa in nama kanu yastakhifuna bil mu'minina wa yaskharuna minhum. Ya, ayo terjemahin. Haulai mereka orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami membenarkan Islam seperti kalian. Apabila ansorofu apa ustaznya? Mereka berpaling. Apabila mereka berpaling dan meninggalkan Zahabu itu pergi dan pergi. Dan pergi kepada zu'amaihim. Iya, teman-teman mereka. Teman-teman mereka dari orang-orang kafir. Bukan, teman-teman mereka yang kafir. Oh, yang kafir. Mutamarridin. Mutamarridin. Ya, yang membangkang atas Allah. Oh. Membangkang atas Allah. Akadzulahum. Mereka menegaskan kepada mereka. Mereka menegaskan kepada mereka. Atas. Bahwa mereka di atas jalan kekufuran. Bahwa mereka di atas jalan kekufuran. Terkuha, mereka tidak meninggalkannya. Mereka tidak meninggalkannya. Dan sesungguhnya yastakhifuna yastakhifuna. Mereka menyembunyikannya, yastakhifuna mereka. Mereka menyembunyikan dari orang-orang mukmin dan yaskoruna minhum. Kerugian mengejek mereka. Oh, dan mengejek mereka. Taib, ya barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Nah, ayat yang kebalas ini masih bicara tentang sifatnya orang munafik. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan apabila mereka orang munafik bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, آمَنَّا, kami pun beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok orang yang beriman. Kami hanya bersenda gurau kepada orang yang beriman. Jadi, orang munafik ini, kalau bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, kami mengimani Allah sebagaimana kalian mengimani Allah. Karena memang mereka ketika bersama kaum mukminin, mereka menyatakan keimanannya. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kembali ke komunitas mereka, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Maksudnya kami bersama kalian dalam kekufuran. Ya, tidak meninggalkan ajaran kekufuran. Inna ma nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya, ya, kenapa kami mengucapkan kami beriman kepada yang beriman itu? Kami hanya ingin mengolok-olok ya orang yang beriman. Kami ingin menipu, ya, eskhrud. Kami ingin menipu orang yang beriman. Ya, ini tabiat buruk dari orang munafik. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka menyatakan keimanannya. Lalu apabila mereka kembali ke komunitasnya, mereka menegaskan kekufuran mereka. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-15. Ibu Reni ya. Ya, silakan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan. Rombang ambing. Ya, yeah, mereka sudah membiarkan mereka atau rombang ambing dalam kesesatan mereka ya. Baik. Allahu fa'il marfu bil mudhari. Ini mubtada dia. Fa'il enggak boleh di. Oh, astagfirullah iya, Ustaz. Iya. Yastahzi'u fi'il mudhari. Kemudian bihim jar majrur wa yamudduhum wa huruf athaf yamudduhum fi'il mudhari humnya maf'ul bih fi harf fi tughyanihim jar majrur ya'mahun fi'il mudhari wawnya fa'il. Baik, saya baca tafsirnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yumahhiluhum. Wa yumhiluhum liyazdadu dalalan wa hayrata wa taraddudan. Wa yujazihim ala istihza'ihim bil mu'minin. Artinya Allah mengolok-olok mereka dan menangguhkan mereka. Membiarkan ya, Milo, untuk membiarkan mereka. Mencampakkan mereka. Membiarkan mereka liyazdadu supaya semakin bertambah bolalan kesesatan. Wahairatan nggak tahu Ustaz artinya watarot khairan ini bahasa Indonesia ya? keheranan sama watarodudan nggak Ustaz? Kalau dudan itu keraguan dan keraguan. Jadi supaya untuk membiarkan mereka dalam kesesatan dan keheranan dan keraguan gitu ya Ustaz ya. Wayujazihim dan membolehkan, betul nggak? Enggak, yujaz itu membalas. Allah membalas. Membalas. Dan membalas atas istihza'ihim pengolok-olokan mereka, atas olok-olok mereka terhadap orang-orang beriman. Taib ya, mutas barakallahu wa jazakillahu khairan. Nah, ayat yang ke-15 ini menjawab pernyataan orang munafik bahwasanya mereka innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang yang beriman. Maka Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokan mereka. Allah lah yang akan memperolok-olok mereka. Dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkan orang munafik itu di dalam kesesatan mereka. Agar bertambah kesesatan mereka, mereka semakin bingung terhadap syariat Allah dan mereka semakin ragu menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan balas mereka dengan adab yang pedih nanti di akhirat. Dan ini merupakan sikap yang harus kita waspadai. Jadi, ya kalau kita seorang muslim melakukan kesalahan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khawatir kalau kita tidak segera bertaubat lalu mulai terbiasa dengan dosa atau kesalahan kita lakukan, malah Allah akan membiarkan kita makin jauh dari kebenaran. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan membalas kita dengan azab yang pedih. Walayyadzu billah. Makanya ya kita jangan mengikuti sifat orang yang munafik yang mereka membiarkan diri mereka dalam kesesatan. Maka Allah akan biarkan mereka sampai bertambah kesesatannya, sampai bertambah kebingungannya, sampai bertambah keraguannya. Sehingga mereka pun makin jauh dari kebenaran. Adapun seorang muslim berusaha bagaimana agar ketika melakukan atau terjadi dalam dosa dan kesalahan, mereka ya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-16. Siapa sekarang ya? Ibu Yasra ya. Silakan Bu Yasra. Oh, atau Pak Andi ya, Pak Andi Pras ya. Pak Andi Pras. Pak Andi nggak bisa ya, berarti kita dari awal lagi aja ya. Tadi awalnya Pak Bu Ida ya. Silakan Bu Ida. Kepada nggak bisa semua ya. Coba budaya list lagi ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ibu. Baca lagi, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat, dan tidaklah robihat beruntung. Tidaklah beruntung perdagangan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayo. Unaika harfu isya. Harfu isyarah ya, Ustaz ya? Sebagai bukan muktada. Harfu isyarah, tapi isim. Isim isyarah. Isim isyarah sebagai muktada. Al-lazina sebagai badal. Al-lazina khobarnya. Hah? Oh, khobar ya? Al-lazina sebagai khobar dari ula'ika. Ishtaro fi'il madi. Ad-dolalata mafulun bihi. Tentu lo fi'il madi, wawunya. Wawunya sebagai fa'il. Bil huda adolalata belum adolalata sebagai maf'ulun bihi naam bil huda jar majrur fama fanya sebagai fa fa fa alfa istisnaf istisnaf istisnaf ya boleh istisnaf ma harfu nafyin naam Robihat fi'lun madi. Tanya sebagai alamatu taknis ya, tanda taknis. Oh, alamatu taknis, tanda taknis. Tijaro maf'ul bi. Bukan tijaro, tijaro tu. Oh, tijaro tu fa'il. Oh, fa'il misalnya. Tijaro tu sebagai fa'il. Maf'ulun bihi. Mudafun ilaihi. Mudafun ilaina. Wa harfu atfin. Ma harfu nafin. Kanu fi'lun madi. Wawnya sebagai fa'il. Kanu itu kan fi'lun madinya nakis ya. Jadi bukan fa'il tapi isim ya. Oh. Kanu wawnya itu kan isimnya. Isim nakis. Waw sebagai apa, Ustaz? Isimnya kanu. Oh, wawnya sebagai ismu kanu. Terus muhtadin. Muhtadin sebagai khobar kanu. Ya, wawnya kanu. Tapi muntas. Eh, baca tafsirnya. Ula ikal munafikuna ba'u anfusihim fi sof kotin. Khosirotin. Khosirotin fa'akhozul kufri. Kufra. Fa'akhadul kufra. Akhazul kufra. Watarakul imana. Famakasabu syai'an. Bal khosiru li hidayati. Bal khasiru al-hidayata. Bal khasiru al-hidayata. Wa hadza wa husranul mubin. Mereka itulah orang-orang munafik ba'u yang menjual diri mereka pada dalam apa ya? Dalam perniagaan yang merugikan. Dalam perniagaan yang merugikan. Dan mereka mengambil kekafiran wataroku dan meninggalkan keimanan. Fama kasabu, dan maka apa yang mereka peroleh. Bukan, ma itu tidak. Tidak. Ini yeah. Nafi ya, saya. Dan tidaklah yeah. Mereka memperoleh sesuatu, sesuatu pun. Bal khasiru, bahkan mereka merugi karena kehilangan hidayah. Kehilangan hidayah. Wahaza, dan ini huwa khusranu mubin, adalah kerugian yang nyata. Taib ya, Masya Allah. Mutas, barakallahu fiik, wa jazakillahu khairan. Wafiqah jazakallah. Taib, ayat yang ke-16 ini menutup penjelasan tentang orang yang munafik ya. Tapi sebetulnya nanti ayat yang sebelumnya pun setelahnya masih bicara orang munafik sih ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka orang-orang munafik itu adalah orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak akan beruntung perniagaan mereka. Wama kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengiaskan ya, apa yang dilakukan orang munafik itu seperti orang yang sedang berjual beli. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah yang mereka punya. Padahal kalau lisan sudah mengucapkan keimanan, ini kan sebetulnya sedikit lagi. Ya. Ini lebih sebetulnya ini lebih baik daripada orang kafir. Dari sisi kalau orang kafir itu kan jelas baik lisannya, hatinya, perbuatannya menunjukkan kekufuran. Tapi orang munafik ini ibaratnya dia sudah mengawalinya dengan sesuatu yang baik. Lisannya sudah beriman. Tinggal hati dan perbuatannya. Ya, artinya jarak dia dengan hidayah dengan petunjuk itu sangat dekat. Akan tapi sayangnya dia menjual ya hidayah yang dia miliki dengan kesesatan. Artinya dia rela menukar hidayah dengan kesesatan. Maka Allah katakan bahwasanya perniagaan yang semacam ini tidak akan menguntungkan. Bahkan mereka itu ya orang-orang munafik adalah orang yang merugi. Bahkan ini adalah kerugian yang sangat nyata ya. Wa hadza huwal khusranul mubin. Dan ini adalah kerugian yang nyata. Wa ma kanu muhtadin, dan di dalam mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang munafik ini merupakan orang yang sangat rugi. Hidayah sudah di depan mata, lisan mereka sudah mengucapkan keimanan, sayangnya tidak dilanjutkan dengan hati dan perbuatan mereka. Padahal hidayah itu mahal harganya ya. Karena kita seorang muslim yakini bahwasanya hidayah Islam yang kita miliki ini merupakan nikmat Allah yang paling besar ya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, ya nikmat waktu luang, rezeki. Dari semua nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat Islam. Karena hanya dengan Islamlah kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang munafik, mungkin dia bisa lolos ya di dunia karena secara zahir dia muslim, sehingga kita pun melihat dia sebagai seorang muslim. Kan tapi di akhirat nanti orang-orang munafik ini ya dihukumi seperti orang yang kafir ya, karena mereka hanya beriman pada zahirnya saja, padahal batinnya hati mereka itu yang mereka memiliki kekufuran ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang muslim, maka baik zahir maupun batinnya, luar dalamnya itu menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tulus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan mengistiqomahkan kita di atas jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, tayib. Silakan kalau ada pertanyaan seperti biasa. Kalau mau nanya langsung tinggal tunjuk tangan. Kalau enggak mau nanya langsung bisa lewat kolom chat ya. Tafadhol wa antumbu. Baik ya, karena tidak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.